Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala qawluhu faman da'akum fa ajibuhu. Hadza min huquqil muslimina ba'duhum 'ala ba'din. Ijabatu da'watil muslimi. Wa tilka min asbabil ulufati wal mahabbah, bukan ulufah, ulfah. Ulfati wal mahabbati bainal muslimina. Qaluhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Nadabahum sallallahu alaihi wasallam ilal mukafaati alal ma'rufi. Wa inal mukafaata alal ma'rufi minal muru'ati allati yuhibbuhallahu ta'ala wa rasuluhu. Kama dalla alaihi hadzal haditsu. Wala yuhmilu al mukafaata alal ma'rufi illal la'imu minan nasi. Wa ba'dul li'ami yukafi'u alal isani bil isahati kama yaqa'u dhalika kathiran min ba'dihim. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Bikhilafi hali ahli taqwa wal-imani. Fa innahum yadfa'una bil hasanati as-sayyi'ata ta'atan lillahi wa mahabbatan lima yuhibbuhu lahum wa yardahu. Kama qala ta'ala idfa' billati hiya ahsan. Lanjut terus. As-sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifuna wa qur rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatina wa a'udhu bika sayatini wa a'udhu bika rabbi ayyahduruni. Wa qala ta'ala idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Wa humul ladzi sabaqat lahum minallahi as-sa'adatu. Qaluhu taib hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Wa qawlu, nah, sampai di hadis ini ya. Dan sabda Nabi, wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang kalian maka penuhilah. Nah, ini kata para ulama yang wajib dipenuhi ini ialah undangan pernikahan. Adapun selain dari undangan pernikahan tidak wajib. Ya. Taib. Hadza min huquqil muslimin. Ini diantara hak-hak kaum muslimin ba'dihim ala ba'd, sebagian mereka atas satu sama lain. Ijabatu da'watil muslim. Ijabatu da'watil muslimin. Itu memenuhi undangan seorang muslim, watilka min asbabil ulfah, dan itu termasuk diantara sebab-sebab ulfah, ya, keakraban wal mahabbah, kecintaan bainal muslimin, diantara kaum muslimin. Wa qawlu wa man sana'a ilaikum ma'ruf fakafi'uh. Nah, kemudian kata Nabi, siapa yang berbuat kebaikan pada kalian maka balaslah dengan yang sebanding, ya. Maka kata Syekh di sini, nadabahum sallallahu alaihi wasallam, Nabi menganjurkan mereka alal mukafa'ah, untuk membalas kebaikan, ya, alal ma'ruf, untuk membalas, ya, kebaikan di atas kebaikan. Fa innal mukafa'ata alal ma'ruf minal muru'ah. Ya. Kenapa demikian? Karena membalas kebaikan adalah termasuk muru'ah. Muru'ah, ya, akhlak yang baik ini muru'ah, itu bentuk penjagaan diri, allati yuhibbuhallahu wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kama dalla alaihi hadal hadis, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini. wala yuhmilul mukafa'ata 'alal ma'ruf illa la'imu. Dan enggak ada yang meremehkan balas kebaikan kecuali orang yang la'im. Ya. Orang yang tercela minan nas, dari kalangan manusia. Wa ba'dul li'am. Ya. Taib, dan sebagian orang-orang yang memang jahat. Ya. Ya, wa sebagian orang jahat yukafiu 'alal ihsan bil isaa'. Membalas kebaikan dengan keburukan, kama yaqau dzalika katsiran min ba'dihim. Sebagaimana ini banyak terjadi di tengah mereka, sebagian satu sama lain. Nas'alullah al-afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita mohon pada Allah ampunan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Bi khilafi hali ahli taqwa. Ya, tentu berbeda halnya dengan kondisi orang-orang bertakwa iman dan yang beriman. Fa innahum yadfa'una bil hasanati as-sayyi'ata. Mereka bahkan membalas ya keburukan dengan kebaikan. Dibalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Ta'atan lillah. Kenapa demikian? Karena dalam rangka mentaati Allah wa mahabbatan lima yuhibbuhum wa lima yuhibbuhu lahum. Ya, karena mencintai ya apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi untuk mereka. Wa yardahu. Ya. Dan yang Allah ridhoi. Sebagaimana Allah berfirman, itfa billati hiya ahsan sayyi'ata. Ya. Balaslah perbuatan buruk mereka dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami yang lebih mengetahui dari apa yang mereka sifati. Wa qur rabbi a'udzu bika min hazamati syayatin. Dan ucapkanlah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika min wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Allah, dari kedatangan mereka. Allah berfirman, fa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nah, maka tiba-tiba ada orang yang di antara kalian, di antara engkau dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat baik. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Dan tidaklah ini diberikan, dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidaklah ini dianugerahkan melainkan diberikan kepada orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ya, wa humul ladzina sabaqat lahum minallahi ta'ala as-sa'adah. Mereka lah orang-orang yang terlebih dahulu telah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Wah, di sini ya. Nah, Pak Yusuf. Itu wajibnya undangan. Nah, undangan pernikahan. Oh, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita gak mampu, diundang. Kemana? Ke Lampung. Sementara waktu kita gak ada, materi kita gak ada, tenaga kita kurang, kesibukan banyak, ya enggak wajib berarti. Nah, kapan dikatakan wajib memenuhi undangan? Ketika kita mampu, peluang, tidak ada kesibukan, wajib. Syekh Marwanto mengundang kita pernikahan beliau, misalkan yang kedua, hari Sabtu besok. Sabtu besok kita lenggang, tapi pernikahannya juga mudah ini. Di mana misalkan? Di Bekasi, ya kita datang. Ya, wajib itu hukumnya. Nah, gugur juga kewajiban kalau di situ ada kemungkaran di walimahnya. Ada dangdutan, orkes, ya khalwat, nah gugur kewajiban juga. Tapi kalau kita juga jangan kaku ya, misalkan oh ini campur baur nih. Diundang, kita bisa kok siasatin kapan? Pas akad nikah kita datang. Kan kalau akad nikah belum ada orkes. Iya. Ya kan? Masa iya lagi akad nikah orkes, gila itu orkesnya. Nah, antara maghrib dan isya gitu, apalagi ya kalau di kampung-kampung maghrib isya itu break, ya nggak ada orkesnya. Jadi jangan terlalu kaku-kaku juga. Wah, itu ada itu hanya itu. Ya nanti kita akan dipandang oleh orang, oh, rombongan ini mah nggak mau datang dia kalau kita undang acara pernikahan. Nah, kita datang itu di antara maghrib isya itu nggak ada orkes atau ketika akad. Udah gitu aja. Berarti kita menggugurkan kewajiban. Nah, terus lanjut Pak Ahmad. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, qauluhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Arsadahumullahu ila anna du'a'a fi haqqin man lam yajidil mukafa'ata mukafi'atul lil ma'rufi. Man lam yajid al mukafa'ata mukafa'atun lil ma'ruf. Mukafa'atun lil ma'rufi fayad'u lahu bihasabi ma'rufihi. Qauluhu hatta turau. Hatta taro. Bidom ya? Iya. Ya, turo. Hatta turo bidom ta'i ay tazunnu annakum qad kafa'tumuhu. Kafa'tumuhu. Wa yukhtamadu annaha maftuhatun. Bimakna ta'lamu wa yu'ayyiduhu ma fi sunani Abi Dawuda. Fi hadis Ibn Umar hatta ta'lamu fata'yinus tsani litashrihi bihi fa fihi fata'ayyana as-tsani fata'ayyana as-tsani litashrihi bihi fa fihi faman sa'alakum billahi fa ajibuhu ay idza ma sa'ala fa yakunu bi makna a'tuhu a'tuhu. Fa'inda Abi Dawuda fi riwayati Abi Nuhaikin mana wa man sa'alakum billah fa'ajibu ai ila ma sa'ala fa yakunu bi mana u'tuhu. Fa'inda Abi Dawuda fi riwayati Abi Nuhaikin an ibni Abbasin man sa'alakum bi wajhillahi fa'a'tuhu. Wa fi riwayati Ubaidullah al-Tawariri di hadal hadisi faman sa'alakum billahi kama fi hadisi Ibni Umar. Nah. Akto yu'ti filamernya apa? Akto yu'ti. Akti. Akto yukto akti. Berarti tadi benar. Aktuhu. Bukan uktu. Afwan. Nah, kemudian kata Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis. Ya, fa illam tajiduhu ma tukafi'u fad'ulah. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikan orang lain tadi, maka doakanlah kebaikan untuknya. Ya. Fa arsyadahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka ila anna du'a fi haqqi man lam yajid al-mukafa'ah. Ya, membimbing bahwa mendoakan kebaikan untuk orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita ini terkait orang yang tidak mampu atau tidak mendapati ada kebaikan yang bisa dia balas. Itu adalah berarti sudah al-mukafa'atun lil ma'ruf. Ya, itu berarti sudah membalas dengan yang ma'ruf. Ya. Jadi ucapan jazakallah khairan itu sudah termasuk mukafa'ah. Kalau memang kita enggak mendapati ada hal yang bisa kita balas. Ya. Wa yad'u lahu ala hasabi ma'rufi. Maka dia doakan kebaikan untuknya sesuai dengan kebaikannya. Baik. Wa qawluhu hatta tura bi dhammit ta. Hatta tura dengan dia harakatin ta. Ya. Ai tazunnu hingga kalian menyangka annakum qad kafa'tumu bahwa kalian telah membalasnya. Ya, tura. Naam. Wa yuhtamal dan ada kemungkinan juga annaha maftuhatun bahwa dia difathahkan berarti tara bi mana ta'lamu hingga kalian mengetahui. Nah, kalau tara. Kalau tura hingga kalian menyangka. Kalau tara hingga kalian mengetahui. Ya. Taibu ayyiduhu ma fi sunan. Nah, ada sebuah riwayat yang di dalam As-Sunan, Sunan Abi Daud yang menguatkan difathahkan ta tara. Min hadis Ibnu Umar dari hadis Ibnu Umar hatta ta'lamu. Nah, hingga kalian mengetahui fata ayyana asani litasrihi bi. Maka jelaslah bahwa yang kedua yaitu yang difathahkan, nah itu yang lebih gamblang, lebih jelas lagi. Baik. Wadih di sini ya. Wa fihi wa man sa'alakum billah fa ajibu. Nah, dalam hadis itu juga disebutkan. Siapa yang meminta kalian tapi billah dengan nama Allah, fa ajibu, berikan. Ai ila ma sa'ala. Berikan apa yang dia minta. Fa yakunu bi makna a'tuhu. Nah, berarti maknanya ajibu ya. Berikanlah pada dia. Wa inda Abi Daud dan dalam riwayat Abu Daud dari riwayat Abi Nahik dari Ibnu Abbas, man sa'alakum biwajhillah fa'atuh. Ya, barang siapa yang meminta kalian dengan wajah, artinya mengharapkan ya ridha Allah, ya dia mengharapkan wajah Allah di surga, berikanlah kepada dia. Ah. Wa fi riwayat Ubaid al-Qawariri, dalam riwayat Ubaid al-Qawariri, ya, lihat al-hadis, man sa'alakum billah, siapa yang meminta kalian dengan nama Allah, kama fi hadis Ibn Umar, sebagaimana dalam hadis Ibn Umar. Baik, selesai bab 54. Masuk kita nanti ke bab 55. Ya. Bab 55 ini juga pendek. Ya, kita baca aja sekarang ya, bab 55 ya. Bab 55. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Rahmatullahi alaih. Babul la yus'alu biwajhillahi illal jannata. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babun la yus'alu biwajhillahi illal jannata. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illal jannata. Rawahu Abu Dawud. Syarhun qawluhu babun la yus'alu biwajhillahi illal jannata dhukira fihi hadithu Jabirin rawahu Abu Dawud an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illal jannata. Wa huna su'alun, وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم بدعاء المأثور، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدوي ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن يحل عليّ غضبك أو ينزل بسخطك لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي في الأذكار، اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي حديث آخر، أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم. وفي حديث آخر، أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت، أي ربي. wa min syarri hadzal yaumi wa min syarri ma ba'dahu wa min syarri dunya wal akhirati wa amthali dzalika fil ahaditsil marfu'ati bil asanidi sahihati awil hasani. Fal jawabu anna ma warada fi dzalika fa huwa fi su'ali ma yuqarribu ila al jannati aw ma yamna'uhu min al a'mali allati tamna'uhu min al jannati fa yakunu qad sa'ala bi wajhi llahi wa bi nuri wajhihi ma yuqarribu ila al jannati kama qala fil haditsi sahihi Allahumma inni as'aluka al jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin. Naam. Baik, bab 55. Ya. Bab ma la yus'alu bi wajhillahi ilal jannah. Bab ini memohon, itulah terkait larangan memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah kecuali surga. Ya. Baik, jadi dalam bab ini dilarang memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah karena udah bawa-bawa nama Allah nih, yang Maha Agung. Maka mintanya jangan yang remeh. Maka mintanya yang besar, yaitu surga. Ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan nama dan sifatnya. Nah, kandungan dari bab ini juga menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Qala al-musannifu an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yus'alu bi wajhillahi illal jannata. Enggak boleh diminta dengan nyebut-nyebut wajah Allah kecuali surga. Ya. Taib, rawahu Abu Daud. Nah, kemudian disebutkan di syarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, zakara fihi hadis Jabir. Syekh menyebutkan di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hadis Jabir. Rawahu Abu Daud, yang dikeluarkan oleh, riwayatkan oleh Abu Daud, an Jabirin, dari Jabir. Qala, katakan, qala Rasulullah SAW, la yus'alu bi wajhillah illal jannata. Tidak boleh, ya, diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Kecuali surga. Baik, wa hunaka su'alun. Nah, terdapat beberapa, terdapat pertanyaan, permasalahan. Wa huwa annahu qad warada fi du'ai nabi. Itu sebagaimana terdapat riwayat terkait doa Nabi sallallahu alaihi wasallam inda munsharafihi, ketika beliau balik, ya, ketika beliau beranjak pergi meninggalkan, ya, mina Taif, dari negeri Taif, hinna kadzabahu ahlu Taif, ketika orang-orang Taif mendustakan beliau, menolak dakwah beliau. Wa man fi Taif, dan siapa saja orang-orang yang ada di Taif, min ahli Makkah, dari orang Makkah yang waktu itu ada di Taif. Pada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bidu'ail ma'sur, dengan doa yang ma'sur, yang diriwayatkan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan kelemahan kekuatanku, wa qillati hilati, dan sedikitnya daya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan kehinanya diriku di hadapan manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah ya Allah rabb orang-orang yang tertindas. Wa anta rabbi, engkaulah rabbku. Wa ila man takiluni, ila man takiluni, ya, kepada siapa engkau menyerahkan aku ya Allah. Ila ba'idin yatajahhamuni, ya, kepada orang yang jauh, yang bermuka masam padaku. Au ila aduwin malak, ya, malak tahu amri, atau kepada musuh yang kau kuasakan urusanku kepadanya. Ya, illam yakubika qadabun alayya fala ubali. Ya. Nah, jika tidak ada kemurkaan dari engkau kepadaku ya Allah, aku tidak peduli mau kepada musuh kayak mau kepada siapa gitu. Wa ra anna akibataka hiya ausauli. Ya. Namun ampunanmu lebih luas bagi diriku. A'udzu bi nuri wajhika, aku berlindung kepada cahaya wajah engkau ya Allah. Ya. Alladhi asyraqat lahu dhulumat. Ya. Yang menjadikan kegelapan bersinar terang. Wasaluha fihi amru dunya wal akhirah. dan karenanya urusan dunia akhirat menjadi lebih baik. Wa ay ayyahilla bi sakhatuka. Ya. Yaitu dari kemarahanmu yang kemurkaanmu yang kau timpakan kepadaku. Ya, aw yanzilu bi ghadabuka, atau kemurkaanmu yang engkau timpakan kepada diriku. Lakal utba ala hatta tarda. Ya. Bagimulah segala kemuliaan hingga engkau ridha. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan engkau ya Allah. Nah. Ya. Wal hadis al-marwi, hadis yang diriwayatkan ini fil azkar, dalam kitab al-azkar Imam Nawawi. Ya. Disebutkan Allahumma anta ahakku man dzukira. Ya Allah, engkaulah orang, engkaulah zat yang lebih berhak untuk disebut, untuk dizikirkan gitu. Wa ahakku man ubida, dan yang lebih berhak untuk diibadahi. Ya, dalam riwayat yang lain, a'udzu bi nuri wajhika, aku berlindung dengan nur cahaya wajahmu, alladzi asraqat lahu samawati wal ard, yang karenanya langit-langit dan bumi menjadi terang benderang. Wa fi wajhin akhar, dalam riwayat yang lain, a'udzu bi wajhillahil karim, aku berlindung ya dengan wajah Allah yang mulia, wa bismihi al-azim, dengan namanya yang agung, wa bi kalimatihi al-tamati, dengan kalimat-kalimat yang sempurna, min syarris samati wal lamati, aku berlindung ya dari keburukan kematian dan kejahatan, sama kematian. Wa min syarri ma khalaqta, dari keburukan makhluk yang kau ciptakan, ay rabbi, itu munada ya, ya rabbi, min syarri hadzal yaum, dari keburukan hari ini. Wa min syarri ba'da ma ba'daha ba'dahu, dan dari keburukan setelahnya. Wa min syarri dunya wal akhirah, dari keburukan dunia dan akhirat. Amsalu dzalik, yang semisal dengan ini ya, fil hadis al marfu'ah bil asanid sahihah awil hisab. Ya. Nah, yang semisal dengan ini banyak sekali hadis-hadis yang sanadnya marfu', yang sahih maupun yang hasan. Ya, fal jawabu anna ma warada min dzalik. Jawabannya bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai hal ini, fawwa fi su'ali ma yuqarribu ila jannah, itu sebenarnya adalah permintaan untuk semakin Allah semakin mendekatkan beliau kepada surga, au yamna'u minal a'mal, atau yang bisa mencegah beliau dari perbuatan-perbuatan, allati tamna'u minal jannah, yang perbuatan tersebut dapat mencegah beliau dari surga. Fa yakunu qad sa'ala bi wajhillah wa bi nuri wajhihi, berarti beliau meminta dengan menyebut wajah Allah dengan cahaya wajahnya, mayuqarribu ila jannah, sesegala hal yang mendekatkan diri ke surga. Sebagaimana dalam hadis sahih, Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Allah, aku meminta pada engkau surga, wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin, dan hal-hal yang mendekatkan diri ke surga berupa, baik berupa ucapan maupun amalan. Wa a'udzu bika minan nar, aku berlindung pada engkau dari neraka, wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin, dan hal-hal yang mendekatkan kepada neraka, apakah itu perkataan atau perbuatan. Naam, Abdul. Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala di khilafi ma yakhtassu bid dunya kasu'alihi al-malu warizqa. Al-mala warizqa. Al-mala maf'ul dari su'al. Su'al masdar beramal amal fi'il. Terus kasu'alihi al-mala warizqa wasa'ata fil ma fil ma'isyati rukbatan fid dunya ma'aqad in nagri an kaunihi arada bidzalika ma yu'inuhu ala amalil akhirati fala raiba anal haditsa yadullu ala man ay yas'ala khawaija dunyahu biwajhillahi wa ala hadha fala ta'arudha bainal ahadisi kama la yakhfa wallahu a'lamu. Wa hadisul babi min jumlatil adilati al-mutawatirati fil kitabi wa sunnati ala isbatil wajhi alal isbati isbatil wajhi lillahi ta'ala fa innahu sifatul sifatu kamalin wasulbuhu sulbuhu goyatun naqsi watasbihi wan naqisati kasulbihim kasalbihim jami'us sifati jami'us sifati au ba'duhu ba'duha fa ba'duha jami'ah iya fa waqa'u fi aqdami mimma farru fi aqdama mimma farru minhu ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira wa tariqatu ahli sunnati wal jama'ati salafan wa khalafan al-imanu bima wasofa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi wa wasofahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi ala ma yaliku bi jalalillahi wa a'zamatihi fayasbutuna ma asbatahu li nafsihi fi kitabihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa yanfuna anhu musabahatal makhluki fakama anna dhata rabbi ta'ala la tusbihu adawati fasifatuhu kadalika la tusbihu asifatu asifatihi faman nafaha faqad salabahu al-kamala. Nah, bismillah. Bismillah bima yaktasu bid dunia. Berbeda dengan halnya yang khusus berkaitan dengan dunia. Jadi paham ya, kan gak boleh meminta dengan bawa-bawa wajah Allah kecuali perkara yang besar, itu surga. Adapun yang peristiwa Taif itu Nabi meminta dengan menyebut wajah Allah segala hal yang mendekatkan diri ke surga atau yang melindungi diri dari segala hal yang bisa menjauhkan dari surga. Paham ya? Nah, bihilah bimayaktas lebih dulu. Ya, tentu berbeda halnya dengan yang sesuatu yang khusus berkaitan dengan kasualihi al-mala warisqa wa sa'ata il-asiyah bil-ma'isyah. Ya, seperti meminta kepada Allah harta, rezeki, kelapangan dalam manusia, ya, dalam kehidupan, rombatan di dunia, karena memang tercinta pada dunia. Nah, ini baru enggak boleh meminta dengan wajah Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka biwajhika al-karim. Ya, Allahumma inni as'aluka ad-dunya, ar-rizqa. Ya, biwajhika al-karim. Tahu enggak boleh. Nggak boleh. Jangan kita ngeles juga begini. Tapi kan kalau saya nanti punya harta, itu bisa mendekatkan diri saya kepada surga. Dan tergantung amal kita nanti. Ya kan? Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah wa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu yang bencana. Nikmat tersebut berupa harta mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan bisa menjauhkan diri kita juga dari apa? Dari Allah. Jadi yang namanya nikmat berupa rezeki, itu dia tentatif, ya, bukan mutlak mendekatkan diri ke surga, bukan mutlak mendekatkan diri ke neraka, tentatif, nisbi. Nah, yang kita minta kepada Allah dengan membawa-bawa wajah Allah bukan perkara yang seperti ini, yang tentatif, tapi yang jelas memang surga atau yang jelas membawa diri kita kepada surga. Nanti gak sih? Kalau istri baru? Istri baru, masya Allah. Diwajibkan karim imra'atan salihatan jadi datang gitu ya. Masya Allah. Ini penyebutan wajah Allah apa nama yang mulia? Yang penyebut menunjukkan wajah Allah yang seperti itu. Iya kan, kita ketika meminta pahala bawa-bawa wajah Allah, berarti kan kita bawa-bawa sesuatu yang paling agung. Maka untuk memuliakan Allah, yang kita minta juga perkara besar. Nah, minta istri perkara dunia ya, tak boleh. Jangan. Ya. Ya, itu nisbi itu. Karena bisa jadi ada orang yang dengan ada istri baru malah jauh dari Allah. Ya. Kan itu nisbi. Kan jangan yang masih nisbi kayak begitu, tentatif kayak gitu, yang jelas gitu. Nah, itu misalkan minta mau haji ya Allah, mau haji ya Allah, mau minta ya Allah haji diwajibkan hari dan menyebut pojang kau yang mulia. Nah, itu jelas dengan haji itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, surga itu jelas. Maaf sini ya, ya Allah aku ingin mati syahid. Nah, kita minta karena mati syahid betul-betul mendekatkan diri kepada surga. Tapi kalau yang masih kemungkinan-kemungkinan gak bisa ya. Baik, wah di sini ya. Ya, ma'afat innadar ma'ankaunihi arada bidari kama yu'inu ala alamal ahdam. Ya, tanpa melihat apa yang dia niatkan, apa yang dia kerendaki itu untuk membantunya kepada amal akhirat. Tuh, lihat tuh. Jadi, tanpa melihat, kan nanti surga bisa membawa kita kepada amal akhirat. Itu gak perlu. Kita lihat zat itu aja. Harta. Gitu. Tadi yang wakilnya bilang, istri soleha, gitu. Walaray ba'an al hadis saya dulu al mani, maka enggak diragukan lagi, ya, bahwa hadis ini ya menunjukkan akan larangan min ayas al hawa ijat duniamu untuk meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan dunia dia biwajihillah dengan menyebut wajah Allah. Walahat apakah berdasarkan hal ini walata Allah baina al hadis, enggak ada pertentangan antara hadis-hadis. Kamala yakhfa, bagaimana ini enggak sama lagi bawa-bawa. Ya. Wa hadisul bab, hadis di bab ini min jumlatil adillah al-mutawatirah. Termasuk di antara dalil-dalil mutawatir dalam Quran dan Sunnah. Ala isbatil al-wajhi lillah, yang menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala, fa innahu sifatu kamal. Karena itu adalah sifat kesempurnaan. Wasabuhu ghayatu naqs. Ya. Maka menghilangkannya adalah puncak kekurangan cacat. Wat tasbihi bin naqisat, dan berarti ini menyerupakannya dengan segala hal yang kurang. Wa kasal bihim jami'a sifat, seperti mereka menafikan seluruh sifat-sifat dari Allah. Aw ma ta'ata sebagainya. Aw qau bi azama mimma farru min. Maka mereka terjatuh ke dalam sebuah hal yang lebih besar, yang lebih parah daripada yang mereka khawatirkan, yang mereka lari dari situ. Ta'ala Allah wa ma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, dulu wa kabirah, dengan ketinggian yang besar. Ya. Wa tariqatu ahli sunnah wal jamaah di salaman wa falafat, sedangkan metode jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah, baik di dalam sekitar jauh rumah pun. Kan? Al-imanu bima wasafallahu bihi nafsah, di kitabih itu mengimani apa yang Allah sifati untuk diri sendiri, kitabnya. Wa wasafahu bihi rasuluh, yang sifati oleh rasulnya sesalam, sunnah tinggi dalam sunnah-sunnah beliau ala mayariku bijalalillahi wa azamati, sesuai dengan yang layak keagungan bagi yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Bayasbituna lahum asbatahu li nafsih, maka mereka sunnah menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk diri sendiri di kitab Al-Quran. Wa asbatahu lahum rasuluhu, dan mereka menetapkan untuk Allah sifat-sifat apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sesalam. Wa yanfuna anhu musyabahatan makhluk, dan mereka harus sudah menafikan dari Allah keserupaan terhadap makhluk. Bagaima annada tarabbi ta'ala la tusbilu dawati, sebagaimana zat Allah Rabb ta'ala tidak menyerupai seluruh zat-zat makhluk. Wasifatuhu kadalika, maka sifat-sifat Allah itu demikian pula. La tusbilu sifat, tidak menyerupai sifat-sifat yang lain. Wa man nafaha faqad salabahul kamal, siapa yang menafikan hal ini